73 golongan. Satafariqu hadhil ummah ila 73 firqah. Akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. Dan hal ini perlu kita pelajari, karena kata Syekh, kita tidak bisa dibiarkan begitu saja, akhirnya nanti tahu sendiri, tidak bisa. Perlu penjelasan, pemahaman, mana kelompok-kelompok yang masih terus mereka berjalan di atas sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan mana kelompok-kelompok yang sudah membelot atau menyimpang dari apa yang ditentukan Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan juga bahwa mengetahui hal seperti ini bermanfaat, karena untuk berhati-hati dari kelompok-kelompok yang sesat, sebagaimana Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khair wa kuntu as'aluhu an syarri makhafata idrikani. Dahulu manusia ini sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah-masalah yang baik. Ya Rasulullah, tunjukkan amalan yang bisa memasukkan saya ke surga. Ya Rasulullah, apa ini? Semuanya berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Sementara aku, kata Hudzaifah, aku bertanya sesuatu yang buruk. Untuk apa? Makhafata ayyidrikani. Aku khawatir keburukan itu menimpa diriku. Dan ini menjadi fakta dan kenyataan bahwa kaum muslimin benar-benar terjadi sebagaimana dikabarkan Rasulullah SAW, bahwa kaum muslimin terpecah belah. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kaum muslimin agar mereka ini bersatu, bukan berpecah belah. Rasulullah SAW juga demikian, mengharapkan dari umatnya untuk bersatu, tetapi mereka kenyataannya berpecah belah. Rasulullah SAW, Allah SWT mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Ini salah satu ayat yang menunjukkan diharapkan kita kaum muslimin untuk bersatu, tetapi kaum muslimin berpecah belah. Apa yang bikin kaum muslimin itu berpecah sehingga menjadi golongan-golongan yang banyak? Nah, Yakub, hah? Kurang keras? Tidak berpegang dengan Alkitab dan Sunnah. Yang bikin kaum muslimin berpecah karena ada kelompok-kelompok yang memisahkan. Artinya tidak berpegang dengan Alkitab dan Sunnah. Mereka menyimpang, akhirnya bentuk kelompok sendiri. Ada penyimpangan lagi, bentuk kelompok sendiri. Mulai dari kelompok yang pertama yang muncul di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada kelompok yang memisahkan dari jamaah, yaitu kelompok Khawarij. Akhirnya kaum muslimin sudah berpecah. Di masa Ali bin Abi Thalib muncul lagi kelompok Syiah. Sampai sekarang ini masih ada Syiah. Kaum muslimin pecah lagi. Di masa akhir-akhir para sahabat, di masa Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ada kelompok Qadariyah, pecah lagi. Dan terus demikian, kaum muslimin berpecah belah. Padahal yang diinginkan kaum muslimin ini satu. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, orang-orang berselisih setelah datang kepada mereka bayyinat. Jangan kalian seperti orang-orang yang berselisih. Siapa ini? Dijelaskan oleh kebanyakan ahlu tafsir, mereka itu adalah humul Yahud wan Nasara. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka ini berpecah belah. Maka Allah mengingatkan, jangan kalian seperti mereka ini, seperti orang Yahudi, orang Nasrani, yang mereka berpecah belah. Wa qala subhanahu innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', maka tidak ada tanggung jawab sedikit pun kamu Muhammad dari mereka itu. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya perkaranya ini akan dikembalikan kepada Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian akan diberitahukan dengan apa yang mereka lakukan, yang mereka yang bikin pecah belah kaum muslimin. Sehingga munculnya pemahaman-pemahaman baru, munculnya bid'ah-bid'ah yang akhirnya mecah belah umat. Ini dosanya besar, bukan ringan, dosanya besar. Faddinu wahid, agama itu satu. Wa huwa ma jaa bihi Rasulullah sallam. Wa huwa ma jaa bihi Rasulullah sallam. Agama itu satu, yaitu apa yang datang dari Rasulullah sallam. La yakbalu al-inqisam ila diyanat wa ila madzahiba mukhtalifah. Tidak menerima pengelompokan-pengelompokan menjadi agama-agama, menjadi madhab-madhab yang berbeda-beda. Bal dinun wahidun huwa dinullahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan agama itu cuma satu, yaitu agama Allah SWT. Wa huwa ma ja'a bihi Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Agama yang satu, agama yang mana? Agama yang datang dari Rasulullah sallam. Wa taraka ummatahu alaihi. Dan Nabi kita meninggalkan kita, meninggalkan kaum muslimin dalam keadaan umat ini bersatu, tidak berpecah belah seperti hari ini. Belum meninggalkan umatnya dalam keadaan bersatu. Haitsu taraka sallallahu sallam ummatahu, yang mana belum meninggalkan umat ini. Al-baydha lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Belum meninggalkan umatnya di atas putih malamnya bagian siangnya, tidak ada yang menyimpang dari itu, melainkan binasa. Ini sebenarnya dalam hadis Irbat, Rasulullah mengatakan, laqad taraktukum ala mislil bayda. Sungguh aku tinggalkan kalian seperti yaitu putih, dalam keadaan cemerlang, putih bersih. Lailuha kanahrias, malamnya bahkan siangnya. La yaju anha illa halik. Ini hadis akhrajahu Ibn Abi Asim, Sahabat Al-Bani. Tidak agama ini satu saja, tidak berpecah belah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana disebutkan hadis dari Ibn Mas'ud yang dihasankan oleh Al-Albani dan Syekh Al-Wadi. Kata Ibn Mas'ud, khattalana Rasulullah SAW khattan. Rasulullah menggaris kepada kami satu garis. Beliau mengatakan, hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Summa khatta khututan an yaminihi wa an yasarihi. Kemudian beliau setelah menggaris jalan yang lurus ini, garis yang lurus ini, menggaris sebelahnya garis-garis, sebelah kanan, sebelah kiri. Beliau mengatakan, hadhi subul, inilah jalan-jalan. Ala kulli sabilin syaitan yadu ilaihi. Masing-masing jalan ini ada setan-setannya yang mengajak menyeru manusia untuk mengikuti jalan-jalan itu. Jadi agama ini satu, jalannya jelas. Kita suruh mengikuti satu jalan ini. Di sana ada jalan-jalan yang lain, jangan kalian ikuti itu. Kemudian beliau mengatakan, membacakan ayat, wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Dan ulama mengatakan, apakah jalan-jalan yang banyak itu ditafsirkan oleh Mujahid, subul di sini adalah kebid'ahan dan syubhat. Jangan mengikuti bid'ah-bid'ah, jangan mengikuti syubhat-syubhat yang akan menyimpangkan kalian, menggeser kalian dari jalannya Rasulullah SAW jalan yang lurus, agama yang lurus ini. Taib. Sudah 7:30. Besok insya Allah diupayakan tepat waktu, ya. Sebagaimana pelajaran kembali sudah normal, sebagaimana biasa, sehingga tepat waktu. Kalau ini tadi molor, ya. Taib. Mungkin jika sampai di sini kita akhiri. Alhamdulillah.